satu keajaiban yang kau lakukan bagi kami, melampaui kemampuan kami bernalar, melampaui apa yang dipikirkan oleh seluruh makhluk hidup. Engkau melakukannya ya Tuhan. Engkau menanggung segala penderitaan untuk kami. Tuhan, satu teladan yang sempurna Engkau paparkan di depan mata kepala kami. Begitu jelas kami melihat bagaimana Engkau memberi teladan kepada kami. Satu kemenangan, satu kekuatan, satu kemuliaan yang dari surga, yang tidak mampu dipahami oleh dunia ini. Tuhan, ajarkanlah kami memahami kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Malam hari ini kita memperingati Malam Getsemani. Ya, satu gambaran yang sudah didramakan ya, dimainkan, difilmkan begitu saudara ya. Tentunya itu hanya sekedar dugaan-dugaan berdasarkan Alkitab bagaimana keadaan kondisi pada waktu itu saudara ya, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan ya, satu kondisi yang kalau kita bayangkan Bapak Ibu saudara ya, kalau hari ini ada anak-anak ya, saya dengar ya anak-anak mau ujian gitu ya, ujian akhir, ketika ditanya semalaman bagaimana, waduh, ada yang siap tapi ada yang mengalami satu kondisi yang gentar saudara ya. Itu sebabnya tidak gampang, tidak mudah. Ya, saudara, ini gambaran-gambaran yang kalau menurut pikiran manusia betul-betul di luar dugaan, di luar nalar manusia. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus sebagai manusia, penderitaan yang tidak pernah dialami oleh manusia, penderitaan yang paling berat, penderitaan secara mental, secara psikis yang begitu berat. Bahkan esok harinya dia harus menderita salib, terpisah dengan Bapa. Ya, yang selama ini tidak pernah terpisah, yang selama ini Bapa Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisah. Kita berdiam diri sejenak untuk menenangkan hati. Ada kesulitan dibantu oleh rekannya ya, enggak apa-apa. Saudara-saudara, penderitaan yang Yesus alami, penderitaan yang tidak mungkin dipikirkan oleh manusia. Karena manusia berdosa, saudara. Manusia tidak mampu memikirkan bagaimana seseorang yang tidak berdosa, manusia yang tidak pernah berdosa harus menanggung dosa. Itu beda sekali, saudara. Itu sebabnya, saudara, ini menjadi satu momentum yang indah untuk setiap kita. Menjelang Jumat Agung, malam Getsemani menjadi saat di mana kita berdiam diri. Kita mencari kemenangan yang dari Tuhan. Ya, bukan kemenangan sembarang kemenangan, bukan saudara ya, tetapi kemenangan yang dari Tuhan, saudara. Nah, saudara, sebagai umat Kristen, ya saudara ya, saudara menyanyikan banyak lagu, menghafal banyak lagu, namun kadang-kadang kita lupa meresapi kalimat demi kalimat yang lagu itu ucapkan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin mengajak saudara mendengarkan pujian sambil berdiam diri, ya, pujian hati hamba. Ya, jadi pujian ini kalimat demi kalimatnya mari kita pahami, saudara ya. Aku apa adanya, kekuatan pesan dari lagu ini begitu jelas, saudara ya. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mencintai kita, tidak pernah melihat kita. Tetapi karena begitu besar kasihnya, dan Dia mencari hati sebagai hamba. Hati yang betul-betul menjadi seorang budak, itu yang dicari. Dan responnya adalah kita akan memberi yang terbaik. Yang terbaik, saudara. Itu sebabnya, saudara ya, di dalam kekristenan, saudara, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan atas diri, maka kita menjumpai sesungguhnya di dalam kekristenan banyak kata-kata yang kita familiar, saudara ya, tetapi itu tetap menjadi bagian asing dalam kehidupan kita. Kalimat itu sering diulang dalam gereja, tetapi tetap dalam kenyataan kehidupan kita itu bagian yang sepertinya tidak nyaman kita lakukan, saudara ya. Dalam kekristenan banyak kita jumpai kata pelayan. Saudara boleh buka Alkitab, saudara boleh kembali mendengar rekaman khotbah pujian, maka kata pelayan, kata hamba yang akarnya awalnya itu dari kata budak, itu begitu familiar di dalam Alkitab, di dalam kekristenan. Saya mencoba mencari, saudara ya, saya mencoba membandingkan dengan kata memimpin, pemimpin. Dan setiap kali kata memimpin, pemimpin itu dikaitkan dengan Tuhan, dikaitkan dengan raja. Tapi sangat berbeda umat, jemaat itu para pelayan, para hamba, para budak. Makanya tidak asing ya, pemimpin gereja pun mendapat julukan hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau mengambil kata zaman dulu, ya budak Tuhan. Ya walaupun kata ini kurang enak. Tapi kita familiar, saudara, ya di dalam kekristenan kata pelayan, hamba, budak itu kerap diulang, saudara ya. Kemudian, saudara ya, kata ketaatan. Ya, saudara tidak diminta untuk menjadi pemberontak. Saudara tidak diajar untuk menjadi bagaimana bisa memenangkan sebuah perkelahian, tidak. Ketika kita menjadi orang Kristen, maka yang diminta adalah ketaatan. Yang mengikutinya kemudian penyangkalan diri, pengorbanan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita? Ketika Dia ada di muka bumi, Dia melakukan pelayanan, Dia hidup sebagai hamba, Dia juga menjadi seperti budak. Dalam ketaatannya, Dia menyangkal dirinya. Ya, Dia sanggup memanggil para malaikat, tapi justru yang terjadi, Dia mengorbankan dirinya. Dalam kekristenan kita juga tahu kalimat ini, saudara ya. Disiplin. Penguasaan diri. Ketekunan. Saudara, kata-kata ini menjadi kata-kata kunci bagaimana seorang Kristen mendapatkan kemenangannya. Saudara-saudara, mari kita melihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Maksud saya pasal 16, saudara ya. Maaf saudara ya, Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membaca secara bergantian, saudara. Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita baca secara bergantian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia harus kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara-saudara, kita melihat ya konteks dari perikop ini di atasnya, ya perikop di atasnya, saudara, itu tentang bagaimana Yesus menunjukkan siapa dirinya dengan cara dia bertanya kepada murid-muridnya. Ya, ada yang berkata, orang-orang di sekitar, dia berkata, "Oh, engkau Elia, karena engkau punya kuasa seperti Elia. Engkau adalah nabi yang akan datang. Engkau mungkin sama dengan Musa." Tapi Petrus tidak diduga, dia berkata, "Engkau adalah Mesias." Kemudian di atas pengakuan inilah Tuhan mendirikan gerejanya, saudara ya. Saudara-saudara, kemudian Yesus juga mengkonfirmasi bahwa kalimat yang engkau ucapkan, dia berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, bukan hanya keluar dari mulutmu, tapi itu suara dari Tuhan. Ya, saudara, kita tahu cerita ini, bahwa Petrus itu kerap kali juga dipakai oleh Tuhan. Petrus juga kadang-kadang kita tahu kalimat-kalimat yang diucapkan luar biasa. Tetapi jangan salah, saudara ya, ketika kondisi tertentu, ketika dia menolak penderitaan, dia menolak kehendak Tuhan, dan dia hanya memikirkan kedagingannya, kemanusiaannya, disitulah dia jatuh. Dan dikatakan ketika Yesus memberitahukan anak manusia akan menderita. Ya, kalau kita melihat ini terus sampai bagian akhir Alkitab, maka minimal dicatat oleh Alkitab 4 kali Tuhan itu sudah memberitahukan nanti dirinya akan disalib, akan mengalami aniaya siksa. Tapi tidak ada satupun muridnya yang bisa memahami, saudara. Ini kan hal yang betul-betul ironi, saudara. Permasalahannya bukan kalimat Yesus kurang jelas. Permasalahannya bukan masalah dia memahami kata-kata itu atau tidak. Permasalahannya adalah hati para murid menolak penderitaan, itu masalahnya. Mereka menganggap penderitaan itu hal yang perlu dijauhi. Penderitaan itu tanda kekalahan. Penderitaan itu dijauhkan dari orang-orang yang memilih Tuhan. Saudara, jangan-jangan dalam hati dan pikiran kita yang mau menjadi orang Kristen, atau saudara menjadi orang Kristen, atau saudara yang sudah menjadi pelayan Tuhan, saudara berpikir, kalau jadi orang Kristen, pengikut Kristus, maka tidak ada penderitaan. Kalau itu yang ada, maka saudara salah besar. Maka saudara keliru mencari tempat itu. Justru, bagian dari kekristenan adalah penderitaan. Jadi mengapa murid-murid itu susah memahami kalau Tuhan akan menderita, disalib? Karena bukan tidak tahu kalimatnya, tapi hatinya menolak akan penderitaan itu. Saudara-saudara, jangan-jangan hati kita sebagai orang Kristen, kita tahu ini ya, kata pelayanan, hamba, budak, ketaatan, penyangkalan diri, perlu didefinisikan Bapak Ibu. Ya, tahu nggak artinya pelayanan hamba? Budian tahu ya? Ada yang kurang jelas nggak di sini Budian? Paham ya? Ngerti ya? Saya rasa kita tahu, saudara. Tapi pertanyaannya, saya tidak bisa mengetahui sejauh mana hati saudara menerima kata-kata ini. Saya tidak tahu. Kalau saudara menolak, maka sekalipun kalimat ini ditulis dengan huruf besar, dikatakan dengan keras di mimbar ini, tetap saja kita tidak mengerti apa arti sebuah pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau kita dikatakan sebagai seorang Kristen, kita ini terus berjuang melawan apa, saudara? Ya, kalau di negara yang digembar-gemborkan, kita ini melawan kemiskinan, ya. Kita ini melawan kebodohan, kita melawan penindasan, ya, supaya kita ini menang. Ya, penindasan, kemiskinan, kebodohan identik dengan penderitaan, saudara. Ya. Lalu kita berpikir, kalau kita menang, kalau kita berjuang untuk mencari kemenangan, berarti kita harus tidak mengalami penderitaan. Inilah masalahnya di dalam pikiran dan dalam hati kita. Ketika kita memahami sebuah kemenangan menurut logika pikiran kita. Wajar kan kalau kemenangan itu berarti celebration, perayaan. Kemenangan itu kenyamanan, kepuasan, kemewahan. Bukankah itu yang digembar-gemborkan oleh dunia ini? Sehingga kita mati-matian mencari kemenangan dalam pemahaman ini. Kita mencari kemenangan yang identik dengan kenyamanan. Kita mati-matian mencari kepuasan, mencari kemewahan. Karena kita berpikir itulah kemenangan kita. Berhasil, saya enggak bodoh. Saya mendapatkan pekerjaan, saya mendapat gaji, saya mendapatkan kemewahan, saya menang. Inilah pangkal dari penolakan terhadap kata-kata ini, saudara. Padahal kalau kita melihat dalam perikop yang baru saja kita baca, Bapak Ibu, maka Tuhan sudah memberikan penjelasan. Jelas sekali dia berkata, anak manusia harus melewati penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau dipahami penderitaan sampai kemudian mengalami siksaan, kematian, sampai kalimat itu utuh, ya, dikatakan pada hari ketiga dibangkitkan, sebenarnya kita bisa memahami yang benar, yang komplit begitu ya. Tetapi ketika pihak atau kalimat yang pertama, penderitaan ini ditolak, ini menjadi satu rangkaian, ini kosong, saudara. Putus semua, sudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu jelas berkata kepada murid-muridnya, ada penderitaan, ada kematian, dan pada hari ketiga ada kebangkitan. Tapi begitu mendengar ada penderitaan, langsung ditolak. Efeknya gak ngerti kebangkitan. Saudara, sebagai contoh, saudara, ya, coba kita diam sejenak, ingat kalau kita lagi ribut dengan orang lain. Padahal orang lain itu kadang-kadang baik, saudara, ya. Tujuannya baik, saudara. Tapi begitu kita mendengar kalimat yang pertama, begitu kalimat pertama itu kita tolak, kalimat terakhir itu kita udah gak ngerti. Kita sudah nolak aja. Ya. Yeah. Nggak mau memahami yang lain. Saudara, bagaimana orang Kristen mendapat kemenangan? Ya. Saudara, bagaimana saudara dan saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus? Maka ayat yang ke-24 ini dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara, inilah kunci kemenangan orang Kristen, ya. Ketika orang Kristen dikatakan mengalami kemenangan ketika dia layak boleh menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita bandingkan, saudara, ya, ayat yang ke-24 ini dengan Matius 10 ayat 28 yang identik dikatakan menyangkal diri mengikut Yesus. Kalau orang tidak menyangkal diri, tidak mau mengikut dia, tidak layak bagi Tuhan. Lukas 14 ayat 27 identik, saudara, dikatakan kalau orang tidak menyangkal diri, tidak mengikut Tuhan, dia tidak dapat menjadi murid. Jadi ini kemenangan kita orang Kristen ketika kita dikatakan layak boleh menjadi murid Tuhan. Itu berarti penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikut dia tidak bisa dipisahkan. Saudara, mari kita nikmati, ya, kata apa pesan di belakang kata ini, saudara, ya. Saudara, kata menyangkal diri ini satu kata aktif atau pasif, saudara? Menyangkal diri aktif atau pasif? Bisa enggak kita menyangkal diri dengan pasif, bisa enggak? Atau kita harus berusaha keras? Menyangkal diri itu artinya tindakan aktif atau pasif? Aktif atau pasif, saudara? Aktif. Kita harus, kayak kalau Bapak Ibu hari ini ada yang berpuasa, saudara harus aktif. Tidak makan. Ya, berusaha dengan satu kesadaran, dengan aktif, saya tidak makan. Ini menyangkal diri, mengingkari diri, ya, tetapi satu tindakan yang aktif. Ini kalimat yang unik sekali, saudara. Tapi sebaliknya, kata memikul salib kita sendiri, memikul salib, ya, ini kita harus pahami hal yang berbeda. Memikul salib ini bukan pengertiannya bukan aktif, tapi pasif, ya. Jangan ada orang yang berkata, oh, saya memikul salib, saya mati-matian berkorban ini. Tapi mati-matian berkorban itu karena keinginan sendiri. Itu bukan memikul salib, saudara. Gampangnya gini, saudara, ya. Gampangnya yang pakai angka saja. Saudara memikul salib, saya mau memikul salib. Karena gereja butuh dana, saya beri 100 juta. Ini saya susah nih. Tapi gak ada yang minta. Itu dorongan kemauan saudara sendiri. Aktif dari saudara sendiri. Saudara itu bukan memikul salib. Karena itu keinginan saudara sendiri. Itu hal yang baik, betul. Tapi itu bukan maksud yang dikatakan memikul salib, saudara. Yang dikatakan memikul salib itu ketika begini, saudara, ya. Saudara, gereja butuh dana. Saudara dipaksa kamu harus beri 10 juta. Susah, saudara. Tapi dipaksa, saudara. Lalu saudara menerima. Nah, ini loh, memikul salib itu dalam pengertian menerima beban yang dari luar. Yang itu menjadi bagian kita. Salib kita. Penyangkalan diri. Ini kita tindakan aktif. Tetapi kalau memikul salib itu menahan yang seharusnya tidak saudara tahan. Saudara, saya tidak panjang lebar, tapi saya kasih contoh yang saudara bisa nikmati, saudara, ya. Bagaimana menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikut dia mendapatkan kemenangan. Karena ketika kita mengikut dia, melangkah bersama, melewati penderitaan, kematian, dan di sana kebangkitan, kemuliaan Tuhan kita nikmati. Saudara, kalau kita lanjutkan secara cepat, saudara, ya. Ini Matthew Henry berkata, salib Kristus melambangkan penderitaan, kematian, kehinaan, cemooh, penolakan. Apabila kita sebagai orang yang memikul salib, ya, memikul salib kita dan mengikut Kristus, maka kita menyangkal diri, mengabdikan diri kepada, mari kita lihat, saudara, ya. Di sini dikatakan kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Kita menderita dalam peperangan terhadap melawan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Kita menanggung kebencian. Kita seperti Yesus. Kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dalam dunia agama. Ironis sekali, saudara, ya. Justru dalam dunia agama. Saudara, kita lihat bagaimana seorang yang mengalami kemenangan di dalam kelemahannya, di dalam penyangkalan dirinya. Ada satu video klip yang mengakhiri renungan kita hari ini. Me and a friend felt like we were supposed to go on a 2-week visit into Iran, and had a great time, and fell in love with the country, fell in love with the people. While we were leaving the country, seorang misionari yang pergi we hand in our ke daerah documents to be stamped out of the Timur country. Ini, saudara, ya, Iran. And we didn't get them back. And it was about 6 hours later that they finally came back to us and said, "There's a problem with your documents." And the reality is that I had dealt with before I went. Like, what if you have a problem? What if there could be complications being an American? Yeah, it all came to the surface. And I realized, wow, I could really have a problem. Like, this is for real. And in my walk with the Lord and in many dangerous places, I've always seen God come through. And all of a sudden, the thought hit me, well, what if this is different? They separated me and my friend, took me into another room, and there they beat me for about 6 hours, kicking me and hitting me. After those 6 hours, they dragged me back down to the lobby where I met my friend again, who had been beaten in another room. They put us in prison clothes, and they blindfolded us again, and then they led us down this basement, and they put me into one prison cell, and my friend into another one. And there I was in prison in Iran. It was out of my hands. There was nothing I could do. Either God would do a miracle or I would stay there. There was no sense of feeling God. I felt like God was far away. All I could really trust in was his character, and that his character would be true no matter what I was feeling and no matter what circumstance I was going through. They put me in a cell in isolation, had a light in one corner, and that was on 24 hours a day. It was in the winter time, there was actually snow outside, but the heater didn't work well. They only let me out of the room to be interrogated, which was once a day or sometimes not at all. And then they would lead me down this hallway and take me into the interrogation room, which was an ugly room. It had blood stains on the floor, very dark and murky. It was definitely the most terrifying part of the whole experience. The beatings would start and it would be slapping in the face, hitting in the stomach, sometimes kicking. I struggled with faith. Was God with me? Did he love me? If God's good, why would he allow me through the situation? And I remember one day I woke up and I was done, you know, inside. And I remember waking up that day thinking to myself, if I'm going to be here the rest of my life, why not check out? My only thought was not to stay there. And the only way not to stay there was to die. I stuck my head in the sink, I filled it up, and tied one end to a bracket, put it over my head, and then hopefully would tie the other end tight, thinking that, you know, with my head in the water, in a few minutes I'd be gone. 4 times I tried to kill myself, but every time I tried, I was too scared to tie the other end. And I'll never forget the last time. Again, I tried, again, I was like, come on, do it, and again, I just couldn't do it, I couldn't tie it tight. And I remember at that moment jerking my head out of the water. And if I was ever aware of my brokenness, I was aware of it at that moment. And I remember falling down on the ground and I was broken. And if I was ever aware of my shame, I was aware of my shame at that moment. And I remember lying down on the ground in that moment, all of a sudden the room fills with this glorious light. And I turn around to see what's going on, and there is Jesus. And he's standing in front of me with this big grin and smile on his face. And it was at that lowest point that he met me. And he looks at me and he stretches out his hands and he puts them underneath me like this. And in the vision, as I see Jesus, he looks at me and says this. He says, Dan, I love you, and I promise to carry you through this time. And from that day until this day, I've never had those thoughts again. And that's who Jesus is. He meets us at our lowest, and he can rescue us from the depths of us, and he wants to give us life in the midst of the pain of life. And he meets us, and he loves us, and he wants to rescue us no matter what we're going through. God began to challenge me with his love for our enemies. And he said this, he's like, Dan, ask me what I think about this man. And he asked me the question about the man who was my interrogator, the man who beat me, the man who seemed to hate me the most. And it was a few days into it that I finally asked God, okay, yeah, what do you think of this man? And at that moment, yeah, my heart opened up and I began to see God's love for this man, how he loved him from the beginning, how he made him, how he loved his family. And I'll never forget the last day I saw him. I remember on this day thinking, oh my gosh, what's he gonna do today? And at that moment, I remember looking at him and I said this. I said, sir, if I'm gonna see you the rest of my life, every day, why don't we become friends? He's like, no, that's impossible. And I said, sir, you can start by telling me your name. And I stuck out my hand to him and I said, sir, let's be friends. And as I stuck out my hand to shake his hand, he just stood there and he froze. And after a few minutes, he started to shake. And then all of a sudden, I saw his hand creep towards mine, and he shook my hand. And as he's shaking my hand, I saw these tears start to roll down his face. And for about 10 minutes, he just shook my hand, and tears streaming down his face. And he finally looks at me, and he says this. He's like, Dan, and he calls me by my name. My name is Razak, and I would love to be your friend. And it caused me to see that there is no heart too hard for Jesus. That he can change the hardest heart. God taught me to love my enemy. I heard these guards talking about the foreigners, me and my friend. They're Christians, they follow Jesus. And another one was said, oh, these foreigners, they knew they could have problems when they came here, but they have purpose. They've got a reason to live and a reason to die. And that's what I want. And I heard three of these men say, yeah, today we are going to follow Jesus. We are going to follow the way. And if that was part of the reason why God allowed me down there, yeah, so be it. And just like, yeah, those guards in prison, I long for people to know today how good Jesus is, that he can rescue us in the midst of pain, in the midst of our shame, our brokenness. He wants to meet us, and that he is good no matter what we're going through, and that he loves us. I found out indirectly that I was under two death sentences. And again, in that prison, I heard executions, yeah, quite regularly. And it was my moment in a courtroom. I stood on the stand, hundreds of people in the room, video cameras, judges. And then came the question, tell us today, sir, why? Why did you come to Iran? Something rose up within me that, yeah, the power of God. And I remember looking at the judge and saying this, I came to Iran to tell you about Jesus Christ. And when I said that, I'm like, oh, what did I say? And all of a sudden, I said it again. And then I said it again. And then something started to grow in my heart. And for about 20 minutes, I just preached the gospel. And I told everyone in that courtroom, and I told everyone who could hear me, all about who Jesus is, all about how much he loved him. All of a sudden, I realized something. I am free. I am free. So what if they kill me? My life is bought by the blood of Jesus. My home is in heaven, and no one can take that away. And I realized that in the midst of death itself, God gave me the grace to stand up and speak the truth. And in doing so, it brought freedom in my heart, knowing that this life isn't it. There is more, and I'm going home one day, and no one can take that. Saudara bisa melihat kemenangan yang dialami bukan berdasarkan kekuatan manusia, kebebasan yang didapat ketika ada anugerah yang keluar, yang masuk, yang mengalir dalam dirinya. Dan dia tidak lagi merasa ketakutan. Dia tidak lagi berdiam diri. Dia berani mengulurkan tangan. Dia berani menjadi saksi Kristus. Kemenangan kita bukan karena usaha kita. Kemenangan kita ketika kita di dalam Kristus. Kemenangan atas diri kita itu adalah pekerjaan Tuhan. Tugas saya dan saudara hari ini, mari kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Kalau kita menjadi orang Kristen, apa yang kita cari? Kalau kita menjadi para pelayan, apa yang kita cari? Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk mendapatkan kemenangan di dalam Kristus? Kemenangan atas diri sendiri. Mari kita berdoa. Kami melihat satu kesaksian yang nyata. Ketika kami gagal, hancur, di titik kami terendah, Engkau justru hadir dan memberikan kekuatan. Disitulah kemenangan kami. Bukan atas kekuatan kami, bukan atas gagah perkasa kami, tetapi karena Engkau Tuhan yang menopang kehidupan kami. Hari ini ketika kami mengingat peristiwa malam Getsemani, Engkau menanggung penderitaan kami. Engkau menyerahkan diri-Mu untuk mati di kayu salib. Hari ini menjadi momentum kami mengingat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarlah ketika kami mengambil roti dan anggur, kami juga terus memberitakan kematian-Mu, di mana Engkau juga mengalahkan kematian itu dengan satu keajaiban, kebangkitan pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur melihat kesaksian yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.